الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال المصنف حفظه الله قال قتيبة بن سعيد rahimahullah Qutaibah ibn Sa'id Ad-Dainuri Al-Misri, salah satu di antara ulama muridnya Laits bin Sa'd. Dia mengatakan man khalafa haula, yakni ahli hadis, fa'lam annahu mubtadi', siapa yang punya pendapat yang berbeda dalam arti tidak mau mengikuti prinsip mereka itu, yaitu ahlul hadis, maka ketahuilah bahasanya mereka adalah mubtadi', sehingga standar kebenaran menurut Qutaibah adalah apakah dia berpihak kepada ahlul hadis ataukah tidak. Kalau beda pendapat satu dua hal dalam masalah ijtihadiyah, satu hal yang wajar, tapi kalau kemudian menolak prinsipnya ahlul hadis, tidak mau mendukung ahlul hadis, ini diantara ciri mubtadi'. Qala Abu Utsman Ismail As-Sabuni rahimahullah, wa alamatul bid'ah 'ala ahliha badiyatun zahira, ciri bid'ah bagi penduduk atau bagi pemiliknya badiyatun, sangat nampak, zahiratun, sangat zahir. Wa adharu ayatihim wa alamatihim shiddatu mu'adatihim lihamalati akhbarin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda yang paling jelas, alamat yang paling jelas adalah permusuhan mereka yang luar biasa kepada hamalatu akhbarin nabi sallallahu alaihi wasallam, para pembawa berita dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Man hamalatu akhbarin nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul hadis. Wa ihtiqaruhum lahum, dan mereka merendahkan ahlul hadis. Wa istighfafuhum bihim, dan mereka menghina ahlul hadis. Menganggap remeh ahlul hadis, dan mereka dianggap sebagai orang yang tidak faham usul fikih, atau dianggap sebagai orang yang ijtihadnya tidak sempurna, atau logikanya kurang karena lebih mengandalkan kepada hafalan. Qala Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, la a'lamu al-yawma ahadan min ahli al-ahwa yukhasimu illa bil mutasyabih. Pada hari ini tidak saya ketahui seorang pun di antara ahli bid'ah. Ahli bid'ah sama dengan ahli al-ahwa, karena bid'ah itu dia terbentuk didasari dengan hawa nafsu. Yukhasimu, yang dia berdebat, illa bil mutasyabih, kecuali dalam masalah mutasyabihat. Masalah mutasyabihat itu yang dianggap tidak qat'i, tidak jelas pendalilannya oleh ahli bid'ah. Tapi kalau masalah yang qat'i, yang sudah jelas pendalilannya, mereka tidak berani menggugat. Misalnya khamarnya babi, mereka tidak punya celah untuk kemudian mempermasalahkan hukum haramnya babi karena dalilnya sangat jelas, atau haramnya perbuatan-perbuatan yang melanggar tatanan masyarakat seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, korupsi dan seterusnya. Mereka sepakat ini tercela, sehingga mereka tidak punya ruang untuk membela yang semacam ini. Namun kalau yang sifatnya masih bisa mereka anggap bisa diperdebatkan, itulah celah bagi mereka untuk mencela ahlul hadis. Seperti tentang masalah kesunahan isbal, kesunahan untuk tidak isbal, bagian dari sunnah Nabi SAW mengangkat pakaian melebihi atau di atas mata kaki. Kemudian tentang masalah membiarkan jenggot atau beberapa yang menjadi sunnah Nabi SAW yang tidak dikenal oleh masyarakat. Qala al-allamatu al-Utsaimin Muhammad bin Shalih rahimahullah li ahli al-bid'ah alamatun minha. Ada beberapa tanda al-bid'ah, di antaranya annahum yattasifuna bighairi al-islam wa sunnah bima yuhdithunahu min al-bid'ah al-qawliyah wal-fi'liyah wal-aqdiyah. Mereka menamai perbuatan bid'ah yang mereka ciptakan dengan nama yang tidak menunjukkan kalau itu adalah bagian dari Islam dan Sunnah. Karena itulah biasanya namanya dinisbahkan kepada pendirinya. Qadariyah, Mu'tazilah, Khawarij, atau Syiah, atau Naqsabandiyah, atau Tijaniyah, atau An-Nadhir. Karena ajaran mereka itu puncaknya kepada tokoh yang mereka agungkan. Bima yuhdithunahu minal bid'ahil qawliyah, yaitu perbuatan bid'ah yang mereka buat, baik qawliyah, baik bid'ah dari sisi ucapan, perbuatan atau akidah. Sehingga mereka tidak menyebut amalan yang mereka buat sebagai amalan sunnah, tapi mereka sebut amalan yang mereka buat dengan amalan yang dinisbahkan kepada pendirinya, penciptanya, atau kepada kelompoknya. Makanya tidak ada orang yang menyebut salawat nabiyah sunnah atau salawat al-fatih sunnah, karena mereka tidak berani menyatakan itu. Mereka meyakini tidak ada dalilnya. Yang kedua, annahum yata'assabuna li'ara'ihim fala yarji'una ila al-haqqi wa in tabayyana lahum. Mereka memegangi pendapat pribadi mereka, logika mereka, sehingga mereka tidak kembalikan kepada kebenaran. Wa in tabayyana lahum, meskipun kebenaran itu sangat jelas bagi mereka. Dan yang ketiga, sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama-ulama sebelumnya, annahum yakrahuna immatal Islam wad-din. Mereka membenci para tokoh dan para ulama agama yang merupakan ulama Ahlus Sunnah. Kemudian berikutnya, qala Waqi'un rahimahullah, Waqi' Ibn Jarrah rahimahullah pernah mengatakan, man talaba al-haditha liyuqawwi bihi ra'yahu fa huwa sahibu bid'atin. Siapa yang mencari hadis untuk mendukung pendapat pribadinya, maka ini ahli bid'ah. Sehingga ahli bid'ah itu bukan beramal sesuai hadis, tapi beramal dulu baru mencari hadis. Tahapan yang benar, kalau kita mau punya akidah, punya prinsip, punya amal, maka lihat dalil. Kita belajar dalil, kemudian dari dalil itulah baru kita beramal, baru kita membangun prinsip, baru kita berbicara. Sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita yakini, sesuai dengan dalil. Berbeda dengan ahli bid'ah. Kalau ahli bid'ah, mereka beramal, mereka punya keyakinan, mereka mengucapkan satu kenyataan tertentu, yang itu mereka tidak tahu apakah ada dalilnya atau tidak. Ketika dikritik, perbuatan kamu, ucapan kamu, atau akidah kamu ini bertentangan dengan dalil, baru mereka cari-cari dalil yang bisa mendukung akidahnya, mendukung amalannya, atau mendukung ucapannya. Sebagaimana kata Waqi', dan ini tradisi ahli bid'ah sejak masa silam. Karena itulah tidak benar jika debat antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah itu disandingkan dalam masalah pendalilan. Kalau ahlu sunnah, ketika mereka menyampaikan pendapat, mereka bisa ditanya apa dalilnya. Kalau ahlu bid'ah tidak, mereka punya pendapat karena logikanya, lalu mereka mencari dalil pembenarnya. Kalau ahlu sunnah berangkat dari dalil, kalau mereka berangkat dari logika. Dalil hanya dijadikan sebagai alat pembenar dan bisa jadi dipaksakan untuk mendukung pendapat pribadi mereka. Wa qala aidan, dan beliau juga mengatakan, wa ahlul ahwa la yaktubuna illa ma lahu. Orang-orang yang memiliki prinsip bid'ah, mereka hanya menulis apa yang mendukung pendapat. Sementara yang kira-kira tidak mendukung pendapatnya, mereka akan buang. Tapi karena dimanapun yang namanya pendapat dan dimanapun yang namanya sekte dan kelompok, mereka punya dalil sesesat apapun dia, sampai pun pendapatnya jelas-jelas menyimpang bahkan kekufuran. Meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, akidah apa ini? Kekufuran. Kekufuran. Karena berarti menganggap ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya dalil enggak? Jangan dianggap semacam ini tidak ada dalil. Mereka punya dalil. Dan dalil itu baru dicari setelah mereka membaiat Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Apa dalilnya? Kita enggak punya kepentingan dengan dalil mereka ya, karena kita bukan Ahmadiyah. Baik. Mereka berdalil dengan firman Allah, Wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah ayah dari kalian, namun dia adalah utusan Allah dan khatamun nabiyyin, dan khatamnya para nabi. Ma makna khatam? Khatam bimakna khatim. Khatim itu cincin, dan cincin adalah zina, perhiasan. Maka ayat ini menunjukkan kalau Nabi SAW adalah perhiasan para nabi, dan tidak menunjukkan kalau Muhammad SAW adalah penghujung para nabi. Sehingga boleh saja ada nabi setelah beliau, meskipun nabi setelah beliau statusnya bukan rasul, tapi hanya sebatas nabi. Dan ini akidah kekufuran, karena berarti mengingkari sekian banyak dalil, baik dari Al-Quran maupun Sunnah, yang menyatakan bahasanya Rasulullah SAW adalah nabi terakhir dan tidak ada nabi setelah beliau. Qala Abu Qasim Ismail Al-Asbahani rahimahullah, amma idza nadarta ila ahli al-ahwa'i wal bid'ah ra'aitahum mutafarriqin mukhtalifin. Kalau Anda perhatikan ahlul bid'ah, mereka adalah kelompok yang suka berpecah belah, suka berbeda pendapat. Kenapa? Karena sumber mereka berbeda-beda. Sumber mereka adalah ra'yu, logika, dan yang namanya logika, satu manusia berbeda dengan logika manusia yang lain. Ketika kelompok itu berkembang, nanti akan pecah. Karena ada logika baru yang muncul di tengah kelompoknya. Sehingga keluarlah sekte-sekte pecahan dari satu sekte yang besar. Dan mereka bisa jadi saling mengkafirkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Qasim. Ausyian muahzaban, atau mereka menjadi beberapa kelompok, menjadi beberapa syiah muahzab dan beberapa ahzab, beberapa kelompok, beberapa hizb. La takadu tajidu tsnaini minhum ala tariqatin wahidatin bil i'tiqad. Hampir tidak kita jumpai ada dua orang di antara mereka yang punya akidah yang sama, karena sumbernya beda-beda. Yubaddi'u ba'duhum ba'dhon, bahkan satu sama lain menuduh bid'ah. Syiah A dengan Syiah B itu saling membid'ahkan. Syiah B itu sesat. Jadi sebaliknya Syiah B juga menyesatkan Syiah A. Syiah A itu sesat. Bahkan di antara mereka ada yang saling mengkafirkan. Bal yartaquna ila at-tabthil. Bahkan naik sampai pada tingkatan tabthil. Raqayati artinya naik. Tarahum abadan fi tanazu'in wa tabaghud. Kalian bisa jumpai selamanya mereka selalu bersengketa dan saling membenci. Wakhtilaf, dan saling berbeda pendapat. Tanqadi a'maruhum wa lamma tattafiqu kalimatuhum. Mereka habiskan usia mereka dan mereka tidak pernah satu kalimat. Allah mengatakan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menganggap mereka bersatu, padahal hati mereka bercerai-berai. Dan itulah konsekuensi setiap orang yang menganut kesesatan. Sehingga semakin sesat, semakin banyak pecahan-pecahan. Semakin menyimpang, nanti mereka akan semakin banyak kelompok-kelompok. Sebagaimana ini juga terjadi pada agama selain Islam. Agama Nasrani, agama Yahudi, itu pecahannya luar biasa. Sekte-sektenya banyak. Satu orang, satu gereja. Beda gereja, gak boleh, boleh gak? Gak boleh ya. Karena kalau sampai beda gereja, beda tata cara, mereka yakin itu batal. Alhamdulillah ini tidak terjadi kepada kaum muslimin, kecuali bagi mereka yang tidak paham fikih, sehingga menilai sholatnya si A dan si B batal karena hanya beda masalah istihadiyah, padahal dia gak tahu. Sehingga benar kata Allah, tahsabuhum jami'an, kalian menduga mereka itu bersatu karena mereka ketika melawan ahlul haq mereka bersatu. Wa qulubuhum syatta, meskipun hati mereka bercerai-berai. Dzalika bi'annahum qaumun la yaqilun, dan itu sebabnya karena mereka adalah kaum yang tidak berakal. Wa ahlul bid'ah akhadud din, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ini firman Allah tentang siapa? Tentang siapa? Yahudi. Yahudi, para sahabat ketika mereka melihat Yahudi, seolah-olah Yahudi itu bersatu. Sementara kaum muslimin seolah-olah berpecah belah. Karena yang namanya sengketa di tengah sahabat itu tidak bisa dihindari. Kadang ini beda pendapat dengan itu, kadang ini beda prinsip dengan itu. Padahal Rasulullah SAW masih hidup. Meskipun potensi itu mudah diredam karena ada Nabi SAW. Dan yang namanya manusia itu punya karakter apa? Wala yazalu mukhtalifina illa man rahima rabbuh. Mereka itu suka berbeda pendapat kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat, apalagi generasi yang jauh dari sahabat. Karena itu mereka melihat Yahudi itu kayaknya bersatu, padahal aslinya gak karuan. Makanya Allah katakan tahsabuhum, engkau menyangka mereka itu jami'at, bersatu. Wa qulubuhum syatta, padahal hatinya bercerai-berai. Maka satu Yahudi dengan klan Yahudi yang lain itu gak akur, dan bisa saling menyesatkan. Yahudi Bani Nadir dengan Yahudi Bani Quraidho, dengan Yahudi Bani Mustalik, itu mereka beda aliran. Wa'alul bid'ai akhadud dina minal ma'kula wal ara' fa'awrasahumul iftiraqa wal ikhtilaf. Al-bid'ah, mereka mengambil agama ini, aturannya, dari logika mereka dan pendapat pribadi mereka, sehingga ini menimbulkan perpecahan dan perbedaan. Kemudian kita akan beralih ke pernyataan Imam Ahmad rahimahullah. Qala Imam Ahmad rahimahullah wa huwa yasifu ahlal bidah, ketika beliau menceritakan tentang ciri ahli bidah. Hum mukhtalifuna bil kitab, mukhalifuna lil kitab. Mereka itu berbeda-beda pendapat dalam memahami Al-Qur'an. Mukhalifuna lil kitab, dan mereka memiliki ajaran yang menyimpang dari Al-Qur'an. Apa beda mukhtalifun dan mukhalifun? Kalau mukhtalifun itu berbeda pendapat antar sesama manusia. Mukhalif itu beda prinsip dengan yang diajarkan. Mukhalifun lil kitab berarti beda prinsip dengan yang diajarkan oleh Alkitab, oleh Al-Qur'an. Dan termasuk di antara nama Al-Qur'an adalah Alkitab. Apa dalilnya? Dzalikal kitabu la raiba fi. Meskipun kita tidak boleh menyebut kaum muslimin ahlul kitab. Al-Quran kan Alkitab juga namanya. Tapi istilah ahlul kitab itu berlaku untuk Yahudi dan Nasrani. Sehingga kaum muslimin yang punya Alkitab tidak boleh dinamai Alkitab. Muttafiquna ala mukhalifatil kitab. Dan mereka sepakat untuk bersama-sama menyelisih Al-Qur'an. Berbeda dengan ajaran Al-Qur'an. Yatakallamuna fil mutasyabihi minal kalam. Wa yalbisuna ala juhalin nasi bima yatakallamuna bihi minal mutasyabih. Mereka berbicara tentang hal-hal yang enggak jelas. Mutasyabihat itu sesuatu yang mereka anggap belum qat'i, sehingga ada peluang untuk disimpangkan, untuk tidak diyakini meskipun ada dalilnya. Tapi kemudian bisa dengan cara ditakwil atau dengan cara dalilnya dianulir, dianggap tidak berlaku. Dan mereka membuat iltibas, membuat kerancuan di tengah masyarakat yang tidak paham, juhalun nas, dengan apa yang mereka sampaikan minal mutasyabih terkait ayat-ayat mutasyabihat. Menggugat surat Al-Ma'idah ayat 41, kemudian dibentur-benturkan dengan ayat-ayat yang lain, sampai kemudian membuat kesimpulan tidak jadi masalah memiliki pemimpin yang kafir. Siapa penerimanya? Juhalun nas. Wa qala aidan, dan beliau juga mengatakan, idza aradta an ta'lama mahall al-islam min ahli zaman, jika kamu ingin menilai posisi Islam di tengah masyarakat yang hidup di zamannya, fala tandur ila zuhamihim fi abwabil jawami' wala dhajijihim fil mawqif. Saya enggak paham ini, saya cari-cari di kamus biar ketemu ya. Wa innama unzur ila muwaqihim ila muwaqatihim a'da asy-syariah. Jika kamu ingin menilai kondisi Islam terhadap masyarakat yang hidup di zaman ini, maka jangan kau lihat ramainya mereka di pintu-pintu jawami. Jawami itu jamak dari apa? Jamak dari apa? Jami. Jamak dari jami. Dan al-jami itu sebutan lain untuk masjid jami. Makanya kalau ada informasi kasihan di mana, di Jami Abdul Aziz, itu berarti di Masjid Jami Abdul Aziz. Di Jami Ar-Rajihi, berarti di Masjid Jami Ar-Rajihi. Nama masjidnya sudah tidak disebut, karena dia lebih dikenal dengan Jami. Jangan dilihat Masjid Jami ramai, karena yang namanya Masjid Jami ya memang ramai. Atau kumpulnya mereka fil mawqif, di tempat balbik atau apa ini. Namun lihatlah ila muwaqatihim. Muwaqah itu apa? Kesepakatan tanpa perjanjian. Ada muwaqah, ada muwaqah. Kalau muwaqah itu kesepakatan yang sebelumnya ada perjanjian. Ada 100 orang kumpul di satu tempat, kemudian mereka bersepakat untuk melakukan satu tindakan. Ini namanya apa? Muwaqqah. Kalau muwaqqah, ada 100 orang, mereka enggak pernah ketemu. Baik ketemu di dunia nyata maupun di dunia gaib. Di dunia maya juga enggak ketemu. Mereka tidak dikumpulkan grup WA atau grup yang lain. Juga mereka enggak pernah ketemu di dunia nyata. Tapi tiba-tiba mereka punya satu pernyataan yang sama semuanya. Ini namanya muwaqqah, kesepakatan tanpa disengaja. Namun lihatlah bagaimana muwaqqah mereka, kesamaan mereka untuk memusuhi a'da usyariah, musuh-musuh Islam. Atau lihatlah kesamaan mereka dengan musuh-musuh Islam. Kalau mereka punya ciri dan punya pemahaman yang seragam dengan musuh Islam, berarti Islam jauh dari mereka. Sebaliknya, ketika mereka punya pemahaman yang lebih dekat dengan Islam, berbeda dengan para musuh-musuh Islam, berarti Islam dekat dengan mereka. Ini yang dijadikan standar oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah untuk menilai Islam itu maju ataukah tidak maju di tengah masyarakat. Oke, kemudian kita akan beralih ke bab 16. At-ta'assub wal intima'u lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ghiratu li ashabihi wa ashabil hadith. Ta'assub, taklid dan bersandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ghirah. Apa makna ghirah? Kecemburuan. Dan cemburu li ashabihi, untuk membela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabil hadith, dan membela orang yang memiliki hadith. Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Ayat ini disebut oleh para ulama dengan ayat apa? Ayatul mihnah. Ayatul mihnah. Ayat ujian. Karena dia berisi ujian pengakuan manusia yang menyatakan dirinya cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktikan cintamu kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Sampaikanlah wahai Muhammad, kalau kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Sehingga bukti cintanya seseorang kepada Allah adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Baik, jawaban dari sebuah klaim itu apa? Dia mengklaim A. Berarti ada dua kemungkinan jawaban. Yang pertama, klaimnya benar. Yang kedua, klaimnya salah. Berarti jawaban dari klaim seseorang, saya mengklaim atau si A mengklaim dirinya cinta Allah, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, cintanya benar. Yang kedua, cintanya salah. Namun jawaban di ayat ini beda. Si A mengklaim dia mencintai Allah. Jawaban Allah, ada dua kemungkinan. Yang pertama, Allah mencintainya, berarti tidak sebatas dibenarkan cintanya si A kepada Allah, tapi Allah kasih balasan tambahan. Atau yang kedua, cintanya salah atau klaimnya salah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hukuman kepadanya. Karena itulah di sini Allah tidak mengatakan jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku, karena jika demikian berarti cintamu benar. Allah tidak berfirman demikian. Namun yang Allah katakan, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian. Sehingga ketika cintanya seseorang itu benar, dia tidak hanya dibenarkan pengakuannya, tapi juga dikasih balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Kalian tidak akan beriman sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai, melebihi orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan bentuk mencintai Nabi SAW melebihi semua manusia, termasuk orang tua dan anak, kalau di zaman kita adalah mendahulukan ajaran beliau, perintah dan larangan beliau, dibandingkan kepentingan yang diinginkan oleh orang tua dan anak. Sehingga bisa jadi orang tua menyuruh A yang itu bertentangan dengan ajaran Nabi SAW. Kita pilih mana? Ajaran Rasulullah SAW sebagai konsekuensi cinta kita kepada Nabi SAW. Meskipun nanti orang tua akan mengatakan, kalau begitu berarti kamu memusuhi saya, kamu membenci saya. Kita akan bilang, tidak, saya cinta kepada Bapak. Terus kenapa kok kamu tidak mengikuti perintahku? Yaitu dalil, secara naluri manusia bisa sadar, tidak mengikuti perintah seseorang sama dengan membencinya. Makanya para ulama ketika disampaikan, kenapa kamu tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? katanya kamu cinta beliau. Saya cinta beliau, tapi kalau yang ini saya enggak mau melakukannya. Berarti ketika kamu tidak mau melakukan ini sama dengan membenci Rasulullah SAW. Karena orang tua akan tetap marah meskipun dipuji-puji sama anaknya, nanti bapak tak pijiti sampai tidur ya. Tapi untuk yang satu ini saya enggak mau ikut bapak. Jengkel enggak orang tua? Tetap jengkel. Anak yang kedua mengikuti saran orang tua, tapi dia enggak pijiti orang tua dan disayang oleh orang tua. Karena mencintai seseorang itu dengan mengikutinya, bukan dengan memuji-mujinya. Itu salah satu di antara bentuk perwujudan cinta kepada seseorang. Tapi yang lebih prinsip adalah mengikuti ajarannya. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti. Karena yang namanya orang yang mengaku cinta kepada seseorang itu adalah mentaatinya. Naluri manusia bisa pahami. Tapi terkadang ini tidak berlaku untuk sunnah Rasulullah SAW. Mereka ketika diingatkan, katanya cinta Nabi SAW, kok amalnya kayak gini? Dan ini sudah saya buktikan, justru amal ini membuktikan saya cinta kepada Nabi SAW. Kemudian dia baca salawat-salawat nariyah atau salawat-salawat yang berisi pujian berlebihan untuk Rasulullah SAW. Padahal isi salawat itu bertentangan dengan ajaran Nabi SAW. Qala Sulaiman ibn Yasar rahimahullah, beliau seorang tabi'in dan ketemu Ibn Abbas, muridnya Ibn Abbas. Baina ana wa 'inda Ibn Abbas, ketika kami, saya bersama Ibn Abbas, dakhala 'alaina Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Sa'id menemui kami sehingga ikut kumpul bersama ada dua sahabat, Ibn Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum. Fadakhala rajulun minas sayarifah. Sayarifah itu jamak dari sayrafi. Sayrafi itu profesi di masa silam. Nah, kalau di tempat kita dia punya penukaran uang, money changer. Kalau di masa silam, penukaran emas perak, namanya sayrofi. Hebatnya sayrofi itu, dia punya satu lempeng begitu, dan dia bisa menilai kadar emas itu dengan hanya suaranya, mendengar suaranya. Jadi dijatuhkan, kemudian terdengar suaranya, itu bisa menilai harga emas. Sayrofi. Ilmu apa seperti ini? Ini bukan ilmu gaib, tapi karena kebiasaan. Saking seringnya sampai dia tahu yang tidak diketahui oleh orang lain. Hanya dengan menjatuhkan koin, kemudian terdengar suaranya, sudah bisa menilai berapa kadar emas yang ada di koin ini. Nah, pekerjaan sayrofi di masa silam ini termasuk pekerjaan yang, ya, inilah ahlu riba di masa silam. Jadi kalau di zaman sekarang, sayrofi itu mirip dengan karyawan bank. Makanya ada fatwa dari Hasan al-Basri, kalau kamu kehujanan kemudian berteduh di rumahnya sayrofi, maka pindah. Karena namanya sayrofi itu biasanya penghasilannya tidak lepas dari riba. Fadakhala rajulun minas sayyarifah. Kemudian tiba-tiba datang seorang yang pekerjaannya tukang jual beli emas perak. Faqala, lalu beliau bertanya, dia bertanya, ya Abu Abbas, wa Abu Abbas, mana Abu Abbas? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kunyahnya Abu Abbas. Ma tara sarfu dhahabi waznan bi waznin wal wariku bil wariki ziyadatan. Menurut Anda, apa pendapat Anda kalau ada orang yang dia menukar emas dengan emas, perak dengan perak, ziyadatan, namun ada tambahannya? Namanya apa ini? Riba apa? Riba fadl. emas dengan emas, perak dengan perak, dan ada tambahannya. Faqala Ibn Abbas, kemudian Ibn Abbas mengatakan laisa bidzalika ba's, enggak masalah ya kayak gini. Fatwanya siapa? Ibn Abbas. Jadi menurut Ibn Abbas, riba fadl itu halal dan bukan riba. Yang disebut riba itu nasiah. Dan itu fikihnya Ibn Abbas. Innamar riba fin nasiah. Riba itu hanya ada di nasiah. Nasiah gimana? Jika tidak tunai. Yang satu ada, yang satu menyusul. Maka jadinya riba nasiah. Laisa bidzalika ba'sun, enggak masalah idza kana yadan biyadin, selama dilakukan secara tunai. Tapi kalau tidak tunai, nanti jadinya riba nasiah. Faqala Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dan Abu Sa'id termasuk sahabat perawi hadis benda ribawi. Ada beberapa sahabat yang meriwayatkan hadis benda ribawi, di antaranya Ubadah bin Shamit, kemudian juga Abu Sa'id al-Khudri, hadisnya diriwayatkan oleh Muslim. Qala Abu Sa'id, kata Abu Sa'id, laisa kadzalik, enggak seperti itu. Naha an hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang praktek kayak gini. Faqala Ibn Abbas, kemudian Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, nahnu a'lamu bihadza minka, innama kana riba lana. Kemudian kata Ibn Abbas mengatakan, kami lebih tahu tentang masalah ini dibandingkan kamu. Ini hanya menjadi riba dulu bagi kamu. Faqala Abu Sa'id, kemudian Abu Sa'id berkomentar, uhadithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tuhadithuni an nafsi. Aku sampaikan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara kamu sampaikan pendapat pribadimu. La yajma'uni wa iyyaka saqfu baitin abada. Kemudian Abu Sa'id marah dan beliau mengatakan, saya tidak mau ada satu atap kita berdua. Artinya apa? Saya enggak mau bersama lagi dengan kamu. Kalau sampai misalnya ada kamu di rumah itu, saya akan pergi. Ada kamu di gedung itu, saya pergi. Dan ini tahdzir yang dilakukan oleh para sahabat ketika ada mukhalifus sunnah, orang yang menyimpang dari sunnah, setelah dia mendapatkan hujjah. Wallahu a'lam. Mengenai sikap Ibnu Abbas, kita tidak tahu apa latar belakangnya. Mungkin bisa jadi beliau belum bisa tersebut dengan dalil yang dibawakan oleh Abu Sa'id. Dan terkadang sahabat itu tidak percaya dengan hadis yang dibawakan oleh sahabat yang lain. Karena ada kemungkinan dia nilai, bisa jadi dia lupa. Dan ini sering terjadi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh seseorang tentang wanita yang sudah ditalak oleh suaminya 3 kali. Namanya talak apa? Talak Ba'in Kubro. Apakah wanita ini tetap dapat tempat tinggal atau tidak? Ayat dalam Al-Quran menjelaskan wanita yang ditalak tidak boleh diusir. Fala tukhrijuhun, kalian tidak boleh menyuruh dia untuk keluar. Askinuhunna min haitsu wajadtum min wujdikum, berikan kepada mereka tempat tinggal sesuai dengan kemampuan kalian. Ini perintah dalam Al-Quran untuk wanita yang sudah ditalak sampai habis masa iddah. Tapi ayat ini tidak memberikan rincian talak berapa. Nah, kemudian Umar ditanya tentang itu, wanita yang sudah ditalak 3, ada enggak jatah untuk tempat tinggal selama masa iddah dan jatah makanan? Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memutuskan ada jatah makanan dan dia boleh tinggal di rumah suaminya sampai masa iddah berakhir. Kemudian datang Fatimah bin Qais, Fatimah bintu Qais, dan dia mengatakan, saya pernah mengalami seperti itu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfatwakan tidak ada tempat tinggal bagi saya dan saya tidak berhak untuk mendapatkan nafkah. Jadi begitu talak tiga dijatuhkan, maka selesai, tidak ada tempat tinggal lagi dan dia harus meninggalkan rumah suaminya dan tidak ada jatah nafkah. Dia menjalani masa iddah di rumah orang tuanya atau di rumah orang lain. Baik. Kemudian apa kata Umar? Bagaimana saya harus meninggalkan Al-Quran sementara saya harus berpindah dengan pendapat wanita ini yang bisa jadi dia lupa dan bisa jadi dia salah. Padahal hadis yang dibawakan Fatimah bintu Qais riwayat Bukhari Muslim. Ini hadis yang sahih. Tapi ditolak oleh Umar karena alasan apa? Bisa jadi salah, bisa jadi lupa. Bukan karena menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kemungkinan latar belakangnya seperti ini. Bisa jadi Ibnu Abbas tidak percaya dengan hadis yang dibawakan oleh berita, kebenaran berita Abu Sa'id. Bukan menolak hadis yang dibawakan oleh Abu Sa'id. Kata Syekh Jamal Jim, ini adalah singkatan dari Jamal, penulis buku Allahu Akbar, ungkapan takjub ketika melihat sesuatu. Mahada ta'assub hadal intiba, bandingkan antara ta'assub dan intiba. Faya layita muta'assibi zamanina, coba perhatikan para muta'assib zaman ini, orang-orang di zaman ini, yafqahuna hadha, apakah mereka memahami semacam ini? Wa da'watu mujihatun lil jami', dakwah diarahkan untuk semuanya. Wal yakun ta'assubuna lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tarku ma 'alaihi firaqu hadzal zaman al jama'ah, hendaknya ta'assub kita kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan semua kelompok-kelompok di zaman ini. Wa alla narda ad-daniyah fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haitsu asbaha ta'assub al yawma wal wala' li qadatiha akthar minhu li sunnah. Dan tidakkah kita ridho ad-daniyah, daniyah artinya dekat, ya, terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ta'assub di hari ini dan loyalitas di hari ini kepada pemimpin kelompoknya itu lebih besar dibandingkan ta'assub kepada sunnah. Wa hamalatiha, dan ta'assub kepada orang yang memegang sunnah. Beda dengan kiainya, beda dengan pendapat kelompoknya, tidak akan diterima meskipun ada dalilnya. Nah, dan ini contoh ta'assub di zaman kita. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.